bersama Atqa. Tasjilat Al-Qasas, mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Mempersembahkan kisah ke-14 dengan judul Sahabat yang menginginkan surga secepatnya. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan mendengarkan kisah yang sangat bagus sekali, ya, yakni tentang kisah seorang sahabat yang ingin masuk surga secepatnya. Kalian tentu ingin masuk surga kan? Iya, sama juga dengan saya. Oleh karena itu, marilah kita simak bersama kisah ini. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai kisahnya. Ada seorang sahabat yang bernama Umair bin Al-Humam bin Al-Jamuh Al-Ansari As-Sulaimi. Beliau termasuk seorang sahabat yang ikut perang Badar. Beliau adalah orang yang pertama kali terbunuh dalam jihad fi sabilillah, ya. Anas bin Malik menceritakan tentang kisah Umair bin Al-Humam ini. Kisahnya demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat perang Badar, beliau bersabda, "Bangkitlah kalian menuju surga yang seluas langit dan bumi." Maka ketika itu Umair bin Al-Humam berkata, "Wahai Rasulullah, surga yang seluas langit dan bumi?" Beliau pun menjawab, "Iya." Kemudian Umair pun berkata, "Bah, bah." Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalian tahu makna yang disampaikan atau yang dikatakan oleh Umair bin Al-Humam? Bahwasannya beliau mengatakan bah bah, maksudnya adalah ini menunjukkan kalimat yang diucapkan untuk mengagungkan suatu perkara yang baik, ya. Jadi ini kalimat untuk mengagungkan suatu perkara yang baik, ya. Jadi ini bukan kalimat jelek, ya. Bukan, ini kalimat yakni untuk mengagungkan suatu perkara yang baik. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umair, "Mengapa engkau mengatakan bah bah?" Umair pun menjawab, "Demi Allah, wahai Rasulullah, tidak lain kecuali karena aku mengharap menjadi salah satu penghuninya." Maka beliau pun bersabda, "Engkau termasuk penghuninya." Nah, anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dan yang sangat saya sayangi, subhanallah, ya, ini berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Umair bin Al-Humam nantinya bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kemudian ia mengeluarkan butir-butir kurma dari kantong anak panahnya dan memulai memakannya. Namun tiba-tiba beliau yakni Umair Al-Humam berkata, "Jika aku hidup menunggu usainya menikmati kurma-kurma ini, alangkah lamanya." Maka ketika itu anak-anak sekalian, Umair pun segera membuang kurma yang masih tersisa. Kemudian Umair pun terjun ke kancah peperangan. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah pertempuran berjalan sekian lama, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Umair, yakni Umair akhirnya meninggal sebagai syuhada, yang artinya Umair adalah salah satu penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, ya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya keinginan Umair untuk menjadi penghuni surga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kita cukupkan dulu, ya, sampai di sini. Insyaallah akan kita sambung dengan kisah-kisah nyata yang lainnya di lain kesempatan. Wallahu a'lamu bishawab. Sumber hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat al-Imam Muslim rahimahullahu taala, nomor 1901.